Hey, go eat. Dombe, kowe ngombe gelas apik cangkemmu ora kaget. Lho, malah gokil. Saiki ya lucu iki. Lho, tak ajar malah sugoke aku. Malah kowe ngkei bekas aku, kaya cangkem ki ya. Ana dombe, ana. Aku ini bareng ngaji ning Surabaya ana bocah tak kei banyu putih, wonge mulih reso ngaceng. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi rajul menika panitia pengajian matine ditangisi karo malaikat. Jadi awakmu lela ana pengajian ngajak kancamu. Muga-muga kelasmu kaya Habib Surah An-Najjar niki. Amin. Kok panitia ngepost ning Instagram, kamu repost. Ana kiai tausiahi apik di-repost. Senajan to kowe mung repost, ngepost ulang, kuwi posisimu iso kaya Habib Surah An-Najjar. Maka kowe duwe medsos ki sing manfaat. Sing difollow kiai-kiai Ahlussunnah. Kowe duwe Instagram sing difollow Vanessa Angel. Nah. Dewi Persik, Nikita Mirzani. Kowe duwe IG ra? Halah selfie-selfie bareng. Kowe duwe IG ra? Ra duwe. Hari gini seniman goyang-goyang apa? Iki iso joget iki. Nah, engko aku selawat kan joget ya. Nah. Pokoknya engko aku selawatan kowe joget. Setuju? Mau dicoba? Ya. Oh, kita niki pas. Dene yo duwe didelikke. Padine wong dikorupsi karo ketua panitiane to. Ah, kono. Halo. Hai Mina. Hai. Kamu gosok gedemu dadi ngene iki lho ya. Sedadi kiai insyaallah cahku. Amin. Ngomong engko aku salat kan joget lho ya. Ora joget tak walik ndasmu. Ah, ngono lek yo seger. Ora ki pasangan dipek dhewe. Ya pangan dhewe. Ya apa jenengan nyekel iki pasangin kanthi rampung pengajian. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku pengen jajal cah iki joget. Ayo. Lagu apa lagu apa lagu apa? Sing iso joget to. Hah? Wis sing iso nggih joget penak didengar rabi wae ya. Ayo, pengen ngadeg ning kene. Ngadeg ngombe dhisik, monggo kiai. Aja kok engko mabuk. Ayo ayo ayo. Siap-siap kowe ngadeg, ngadeg. Kok sarungmu nglinteng men to? Ya ngadeg kana kana kana. Wong maju kana lho joget, kowe joget. Pokoke diniati merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Ha, tak dongake arum mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Bar pengajian modar iki. Atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama renduwe tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggal. Ya Rabbi bil wangi sing banter. Ya Rabbi mil balil maqasidana wa filana ya wasi. Kena mandek, balas gune dong rampung. Ayo, ambiar bareng-bareng. Hatiku rasa nilo, nyawa kowe rapi karong liyo. Nangis kate aloku, ramo aku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter. Ya terakhir tunjukkan cintamu untuk Rasulullah. Ya Rabbi bil wes indah kelek cah iki iki sesuk sok matine delok wae nguntal ceret sok oh kayane kemringet ta lah kuwi ngelapa jenggo tisu kapean nggo taplake mbokmu ngono oh nggih ngaji maulid nggih napa badhe ngancani joget niki wong ngancani. Mbah kenal kali niki mboten ta? Mboten. Oh, kowe cah ngendi le? Kowe cah kono ki ngendi kok cah kono iki lho. Omahmu ngendi? Hah? Kereta. Oh, tabrak kril mati kowe malah. Ngendi? Oh, Tirta ki ngendi? Orel, ha ta? Rono, ha ta? Terus ketemu kereta kowe tabrak ndasmu dhewe. Eh, tak ceritani alon-alon. Cah nom-nom iso ali. Iki jomblo iki. Oh ya maklum rupane pas-pasan. Insyaallah sebentar lagi menemukan jodohnya. Siapa? Iki. Adik-adik, ini sing tak nom-nom to soalnya jane okay. Tak critane sing gampang-gampang wae. Allah kuwi nyiptake makhluke ana loro. Pinten? Loro. Pamerake matamu kuwi pamerake. Tak copot tak isin mau. Loro. Heh? Muka-muka ketinggalan mbahmu. Tak nggo meneh. Oh, pengajian amplop ora jelas kelangan akeh. Iso sambatan iso. Iso wong yo kopine gelase gelas angkringan. Enak apa ora jar. Oh, ora usah dibuka iki lho. Alah ngopo sok maju-maju sok tau. Sangit. Pak itu kayak Brotowali iki, Bro. Gegek diracun sianida ya. Kamu tahu enggak mereka itu komunitas sianida. Apa itu kosinida? Sianida siap nikahi janda. Iya. Yeah. Ya semoga-moga sok bojomu ayu lah. Umur 70 tahun insyaallah. Allah itu menciptakan makhluk ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Awake dhewe iki tergolong hidup apa mati? Hidup. Hidup ning barangmu ana sing urip ana sing mati ngono. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua. Berapa? Dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Sing berakal contohnya aku, sing ra berakal contohnya. Bocah sak mene iki lak didol uteke sing paling larang bocah iki. Ora kok uteke sing paling apik, soalnya uteke orisinil ora tau dinggo. Dadi wong sak panggung iki tabrakan kabeh gagar otak, sing ora gagar otak mung cah iki tok. Ora kok mergo tutup helm, ngopo ora gagar otak, soalnya ra duwe otak. Ora apa-apa. Wong bojone ayu kok. Engko tak sangoni ya. Donga. Bagi loro matamu kuwi bagi loro. Wong ngene mung lungguh e. Bagi loro wae. Pekerjaanmu apa, Yun? Pekerjaanmu apa? Eh? Oh, ngaret. Kamu jangan menghina wajah seperti ini. Laki-laki itu kalau wajahnya jelek, potensi istrinya cantik. Maka anak ini wajahnya jelek, saya doakan insya Allah istrinya remuk. Yang berakal juga ada dua jenisnya. Berakal yang Islam, berakal yang tidak Islam. Saya yakin semuanya ini Islam. Yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Oh, ini kaya kopiai NU, mesti mlebu surga. Kopiai. Apa? Kacamata. Kamu kok penasaran banget sama mata aku? Hati-hati, Mbak-mbak Kim Jil ndelok mataku. Langsung wow.